Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dolalah wa kulla dolalah finnar ikhwana fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, kemudahannya dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa duduk di salah satu rumahnya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-41, bab yang menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 atau akhir dari ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu, yaitu tandingan, sedangkan kalian telah mengetahui bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menandingi Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun dalam nama dan sifatnya. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya di antara kalimat-kalimat yang keluar dari lisan manusia atau kata-kata yang keluar dari lisan manusia terkadang mengandung menyamakan Allah dengan makhluk, atau menjadikan bagi Allah tandingan yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya dalam lisan, tidak sampai ke hati. Di antaranya seperti al-halif bihurillah, bersumpah dengan selain Allah. Karena bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkan sesuatu. Karena makna sumpah sebagaimana yang telah kita sampaikan adalah ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam bi sihatil makhsusah, yaitu ingin menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan lafaz tertentu. Apabila seorang bersumpah dengan selain Allah, berarti ada unsur mengagungkan selain Allah. Sedangkan Allah yang maha besar, Allahu Akbar, tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebesarannya, keagungannya. Maka bersumpah dengan nama Allah termasuk membuat, menjadikan bagi Allah tandingan. Maka perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, beliau mencontohkan seperti perkataan wallah wahayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Maka ini termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, termasuk kalimat mengandung makna menjadikan tandingan bagi Allah adalah menggantungkan nikmat atau manfaat terhadap perbuatan makhluk. Menggantungkan nikmat atau manfaat terhadap perbuatan makhluk. Ini juga termasuk menjadikan tandingan bagi Allah. Karena manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak bisa memberi manfaat apabila Allah tidak menghendakinya. Dan tidak ada yang bisa memberi madarat kalau Allah tidak menghendakinya. Maka jalan doa yang diajarkan adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apabila engkau telah memberinya. Tidak ada yang bisa menghalangi manfaat apabila Allah telah memberinya. Dan tidak ada yang bisa memberi apabila engkau telah menghalanginya. Maka seorang yang beriman, seorang yang bertauhid, meyakini bahwasannya manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang menggantungkan manfaat kepada perbuatan makhluk, ini termasuk makna menjadikan bagi Allah tandingan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini. Di antaranya beliau mengatakan termasuk menjadikan bagi Allah tandingan adalah perkataan walaula Qulaybah hadhihi la'atana al-lusus. Andai kata tidak ada anjing kecil ini, maka sungguh pencuri akan masuk rumah kami. Seolah-olah perkataan ini menunjukkan bahwasannya selamatnya hartanya karena anjing, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau perkataan seseorang, laulal batu fiddar la'atana al-lusus. Andai kata tidak ada angsa di rumah ini, maka pencuri akan masuk di rumah kami. Jadi selamatnya harta dinisbatkan kepada perbuatan makhluk, yaitu angsa. Ini termasuk perkataan yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk perkataan syirik. Apabila itu hanya di lisan saja, enggak sampai masuk ke hati, maka ini disebutkan oleh para ulama adalah syirik ashor. Dan juga termasuk perkataan yang mengandung menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggantungkan manfaat atau nikmat kepada perbuatan Allah bersama perbuatan selain Allah. Nah, ini juga termasuk perkataan syirik, yaitu menggantungkan manfaat, nikmat, keselamatan kepada perbuatan Allah, tapi juga kepada perbuatan selain Allah. Ini juga termasuk syirik. Seperti perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah perkataan Masya Allah wasi'da, atas kehendak Allah dan kehendak kamu terjadinya ini, datangnya manfaat ini, datangnya nikmat ini. Nah, ini termasuk perkataan syirik. Karena seolah-olah terjadinya manfaat, terjadinya nikmat, adanya nikmat karena kehendak makhluk juga, di samping kehendak Allah. Sedangkan nikmat, manfaat, keselamatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Rasulullah SAW menggambarkan, mencontohkan ketika mengajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas. Andai kata manusia berkumpul dari jin dan manusia dari awal sampai akhir ingin memberi manfaat kepadamu, tidak bisa mereka memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tulis untukmu. Ini penegasan. Apabila umat berkumpul memberi manfaat kepadamu, tidak bisa, kata Allah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meyakini manfaat dan madarat, keselamatan dan musibah adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun semua manusia tidak menghendakinya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, walaupun semua manusia apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, walaupun semua manusia menghendakinya. Ini harus tertanam pada diri kita sebagai orang yang mukmin. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada Ibnu Abbas, waktu itu masih kecil, masih hulam, diajarkan. Di antaranya, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ini menanamkan tauhid sejak kecil. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini coba. Diajarkan akan menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, yang semakin kuat tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, dia semakin sempurna ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwasanya manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak muncul dalam perkataan, dalam kalimat-kalimat yang mengandung makna, yang mengandung kesyirikan. Ini. Lalu terakhir kita sampai pada permasalahan bahwasanya syirik ashor. Nah ini. Itu syirik yang ada dalam perkataan-perkataan yang tidak masuk ke hati, yang mengandung menjadikan bagi Allah tandingan. Yaitu syirik ashor. Ini lebih besar daripada dosa besar. Maka jangan diabaikan. Terakhir kita sampai pada perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Lakinna syirka akbar minal kaba'ir wa in kana ashhar." Karena syirik itu lebih besar daripada dosa besar walaupun syirik kecil. Yaitu syirik dalam lafad-lafad, dalam kalimat-kalimat. Maka ini menjadikan kepada kita untuk mempunyai perhatian yang besar. Karena walaupun syirik ashar itu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah dijelaskan di depan 6, atau telah datang penjelasannya di depan 6. Kita lanjutkan perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza kana hadza halu syirkil ashhar, apabila seperti ini keadaan syirik ashhar, yaitu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Pertanyaan sekarang, kenapa syirik ashor lebih besar daripada dosa besar selain syirik? Antum. Salafi harus tahu. Antum, nih, antum, nggak tahu, Allah, nanti antum, udah banyak hadiahnya, kalau yang gede-gede nggak paham, baru yang kecil. Sekarang mulai dari yang besar. Allah musta'an. Antum. Hei, tuh. Baju hitam. Iya. Enam. Kenapa syirik ashghar lebih besar daripada dosa besar selain syirik? Allahul musta'an. Ini enggak tahan ini. Nanti. Pertanyaan antum yang berat-berat. Nanti. Allahul musta'an. Antum. Hei. Iya antum. Yang temungkul. Nyembunyikan wajah, tapi kelihatan badannya. Enggak aman nyembunyikan wajah. Karena kelihatan badannya. Ya sampingnya. Zubair. Lebih samar. Apakah yang lebih samar lebih besar? Pertanyaan sekarang. Antum coba. Ya, satu. Yang kedua. Itu betul. Akbarul kabair syirku billah. Betul. Sahih. Salah barakallahu fiik. Karena dosa syirik diancam enggak diampuni. Ada ancaman tidak diampuni. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada ancaman. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Coba menunjukkan besarnya. Dan Allah akan mengampuni selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Apabila dia meninggal tidak bertobat. Nih, hati-hati perkataan yang syirik. Bisa masuk pada ayat ini karena ini umum. Maka sebagian ulama menjelaskan ayat ini mencakup syirik akbar dan syirik ashor. Nih ya Iwan, jangan sepelekan pelajar masalah tauhid, masalah syirik, sungguh-sungguh belajar, jangan sampai terucap dan lisannya ternyata mengandung perkataan kesyirikan yang dia enggak sadar sehingga tidak bertobat. Sampai meninggal. Diancam. Allah tidak akan mengampuni. Seperti perkataan seperti itu. Kalau enggak ada anjing di rumah. Pencuri. Ngambil harta saya. Umpamanya. Kalau enggak ada kamu mati saya. Umpamanya. Seolah-olah yang memberikan kehidupan manusia. Banyak seperti itu. Orang mengatakan seperti itu ya. Hati-hati. Ini perkataan, walaupun gak sampai ke hati. Tapi ini perkataan yang mengandung kesyirikan. Lalu kata beliau, apabila keadaan syirik ashor seperti ini, lebih besar daripada dosa besar, fakaifa bisyirkil akbar. Al-mujib nil khulud finnar. Lalu bagaimana dengan syirik akbar? Yang menjadikan mengharuskan kekal di neraka. Ini antara perbedaan. Kalau syirik ashor tidak menjadikan kekal di neraka karena masih muslim, belum batal Islamnya. Tapi diancam enggak diampuni, berarti apa? Mendapatkan azab. Kalau syirik akbar ya. Ini menjadi kekal di neraka karena apa? Batal Islamnya. Ini diantara perbedaannya. Sudah kita sebutkan pada penulis sebelumnya perbedaan syirik akbar dan syirik ashor. Apa perlu dites? Di murojaah enggak? Apa perbedaan syirik akbar dan syirik ashor? Nanti waktunya enggak selesai. Apa syirik akbar? Nah ini. Syirik akbar adalah berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Nah, itu ringkasnya syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah syirik akbar. Beribadah kepada selain Allah syirik akbar. Maka melakukan berbagai macam, salah satu macam ibadah untuk selain Allah, ini masuk dalam syirik akbar. Beliau contohkan sini. Kada'wati ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Wal istighosah bihi, dan istighosah. Istighosah adalah berdoa karena mengalami kesempitan. Ini istighosah. Jadi orang karena kesempitan, kesusahan, lalu dia berdoa ingin diselamatkan dari kesempitan dan kesusahan, ini namanya istighosah. Maka banyak istighosah ya, istighosah nasional. Ada istilah istighosah nasional katanya. Nah, atau istighosah apa istilahnya? Kubro. Al-muhim istighosah lah berdoa, tapi khusus yaitu ketika mengalami kesempitan, syiddah atau kesusahan. Dan apabila ini kepada selain Allah, ini syirik akbar. Warrahbah ilaih, berharap kepada selain Allah, itu berharap mendapatkan pertolongan, berharap mendapatkan nikmat pada selain Allah. Wa inzali hawa ijihi bihi, atau menyampaikan hajahnya kepada selain Allah. Nah, disampaikan kebutuhannya, minta rizki, minta anak, minta yang lainnya kepada selain Allah. Kama huwa halul aksar min hadhil ummah fi hadhil asman wa ma qablaha, atau wa ma qabliha, sebagaimana kebanyakan yang terjadi pada umat ini pada zaman ini, kata beliau, dan zaman sebelumnya. Mereka ketika mempunyai hajah bukan disampaikan kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ini. Apapun hajahnya. Karena ini mungkin rame. Hajah ingin dipilih jadi caleg umpamanya. Rame ya. Atau ingin jadi pimpinan. Kadang-kadang menyampaikan hajahnya bukan kepada Allah. Doanya bukan kepada Allah. Seperti apa? Minta dimil kubur. Termasuk mengagungkan kuburan. Wattihadiyya awsan. Menjadikan kuburan sebagai awsan. Yaitu sesembahan Allah. Tempat untuk didoai. Dimintai pertolongan, dimintai untuk dikabulkan hajahnya, kebutuhannya, keperluannya. Datang ke kuburannya, bukan datang ke masjid terus berdoa, bukan. Datangnya ke kuburan, coba. Sedangkan tempat yang paling berkah, masjid. Tapi sebagian orang punya hajah, kesempitan hidup, larinya ke kuburan berdoa. Ya fulan, ya fulan, madad, madad. Ya fulan, tolonglah aku, bantulah aku. Di kuburan. Atau bukan kuburan. Di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kadang-kadang bukan kembali kepada Allah, bukan kembali mendekatkan diri kepada Allah, bukan ke masjid, tempat yang diberkahi, ke Baitullah, ke rumah Allah. lalu berdoa kepada Allah. Bukan. Karena memang doanya bukan kepada Allah. Kalau doanya kepada Allah, cukup di rumah Allah atau di rumahnya sendiri. Maka sebagian salaf terkadang kalau menghadapi problem yang besar, datang ke masjid. Sholat dan doa. Karena ingin menyampaikan hajahnya kepada Allah di rumahnya. Ya kayak antum punya hajah ke wali kota, datangnya ke rumahnya siapa? Hah? Rumahnya wali kota kan? Enggak mungkin datangnya ke rumahnya pedagang. Ya ke rumahnya wali kota. Ya, bagi orang yang bertauhid, yang ketergantungannya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, dan meyakini bahwanya manfaat dan melalui di tangan Allah. Ima dia menyampaikan hajatnya di rumah sendiri, diam-diam, hanya dengan Allah. Di malam hari, di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, atau datang di rumahnya Allah. Pada tempat yang berkah. Mendekatkan diri pada Allah, lalu menyampaikan hajatnya. Tapi jarang yang semacam itu. Kaum muslimin ketika memiliki hajah, rajin ke masjid, rajin ibadah pada Allah, rajin mendekatkan diri pada Allah, ikhlas. Karena memang doanya bukan kepada Allah. Memang ketergantungan hatinya bukan kepada Allah. Amin. Pada sayang Allah. Amin. Wattihaduha masajid atau wattihadiha masajid wal bina'i alaiha, atau menjadikan bangunan atas kuburan. Sehingga orang lebih suka ke kuburan daripada ke masjid karena dibangun kuburannya. Lebih mewah. Lebih mengkilat daripada masjid Zadul Ma'ad. Lebih harum. Mungkin daripada masjid kita. Temboknya jangan tanya, lebih. Ain. Ya Panda. Bahkan takzimnya kepadanya lebih daripada kepada Allah. Masuk ke rumah Allah pakai pakaian sembarangan berani. Berani enggak? Sebagian manusia kaum muslimin masuk ke rumah Allah pakaian sembarangan. Enggak ada rasa, wah ini rumah Allah. Pakaian yang agak bagus. Beranikah kamu menemui wali kota pakai kaos singlet sudah sobek? Sambil merokok lagi. Berani? Berani? Masuk di rumah Allah kadang-kadang kurang adab, kurang sopan. Allah musta'an. Ya Bunda. Ngaku sajalah. Apalagi masuk ke kuburan yang dimuliakan. Pakaian yang paling bagus, minyak harum. Satu botol habis. Karena harum. Dan jalannya juga pelan-pelan. Tapi masuk ke rumah Allah, wala kalam wala salam. Ya Bunda? Sekarang lebih mengagungkan mana? Rumah Allah atau rumah selain Allah? Wattihadihim masajid, bahkan menjadikan kuburan sebagai masjid untuk ibadah. Baca Quran, zikir, tahlil, sholat di masjid yang di situ ada kuburannya. Wa bina'ul masyahid bi ismin mayyit, membangun tempat masyahid, tempat-tempat yang untuk kumpul-kumpul dengan nama si mayit. Li ibadati man buniyat bi ismihi, untuk beribadah kepada orang yang dibangun bangunan dengan nama dia. Mungkin rasa takutnya, rasa berharapnya kepada nama tersebut daripada kepada Allah. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan. Wa iqbal alaihi bil qulub, dan menghadapnya dengan hatinya lebih khusyuk daripada di Baitullah. Di Baitullah ngobrol masalah bisnis biasa. Untung berapa kamu tadi? Ya Bandar, di rumah Allah, berani enggak? Berani enggak di rumah dunia? Di rumah Allah yang dibicarakan dunia. Tadi saya rugi, oh saya untung. Beranikah di tempat itu bicara dunia? Di masjid Allah berani menghibah orang lain. Ya Bandar? Ya Bandar? Bahkan membicarakan kemaksiatan di rumah Allah. Beranikah di tempat itu seperti itu? Bukan berarti kita nyuruh maksiat di situ ya. Ini memang membandingkan maksudnya. Wal aqwal wal a'mal. Terkadang lebih khusyuk di tempat itu daripada di Baitullah. Ini. Semestinya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang mentauhidkan Allah, yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, mestinya di rumah Allah itu lebih menghadapkan wajahnya kepada Allah, lebih khusyuk di rumah Allah, lebih senang di rumah Allah, lebih memuliakan rumah Allah. Ini pentingnya tauhid. Ini. Karena banyak kaum muslimin kadang-kadang terhadap rumah Allah kurang memuliakan. Masuk masjid wala salam wala kalam, bleng. Lari dari lapangan, bleng. Iya kan dia? Wala salam wala kalam. Ini. Wala doa, tidak doa. Enggak perhatikan mau kaki mana yang masuknya duluan. Enggak diperhatikan. Kalau dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan ingin menghadap kepada Allah, ingin menyampaikan hajahnya kepada Allah, dan berharap ingin dikabulkan, hendaknya kaum muslimin di samping menyampaikan di rumahnya, sampaikan di rumah Allah. Senang kalau masuk rumah Allah, tenang hatinya kalau masuk Allah, gembira kalau masuk di rumah Allah, senang rasanya enggak ingin keluar. Ya Pandek. Ini pentingnya. Keyakinan kepada Allah harus kita kuatkan. Keimanan kepada Allah harus semakin kita tambahkan. Tauhid kepada Allah semakin kuatkan. Dan tawakalnya semakin kuat. Kalau tawakalnya semakin kuat, takutnya kepada selain Allah semakin kecil. Ini penting. Kalau seorang hamba tawakalnya kepada Allah semakin besar, semakin kuat, akan semakin kecil takutnya kepada selain Allah. Akan semakin kecil berharapnya kepada selain Allah. Karena dia berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia masih banyak takut kepada selain Allah lebih daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Apa sedikit lagi kita bacakan. Waqad adumat al-balwa bihada syirkil akbar alladhi la yaghfirullah. telah besar musibah ini, yaitu terjadinya syirik akbar di tengah-tengah manusia yang sebagian menisbatkan sebagai orang Islam, yang Allah tidak akan mengampuninya. Mungkin sampai ini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.